jodohkan kami. Kanggo ibu, ajak kebutuhan rumah ibu Waida. Masih si marangan lelana nado. Lagi mas pengantar mas pantenok Dewi nok Dewi wong ayu. Ayo sayang. Sabar bengi, batin kesiksa. Kesiksa mikir cinta. Hubungan di bloli rabi tua Allah. Kasih kasih, ayo mas, Mas Yanto, Nok Titi, Nok Seri, Mas Sarip ini ayo mas. Sudah menang bertahun-tahun kawin terkatung-katung. Apa kian si arane jodoh gantungan? Ayak kayak ikat-ikat goyang mana ikat ikat kanggo sama seno. Oh Nok Seri, Nok Seri, Nok Titi, Nok Ewi. Oh, yo bos lelana ada nyawang baik ayah bongko nyawir ora bos. Sawer dewek bae ora apa-apa. Kesur. Holi temenan ora kena kawinan. Buaya bobo ya dewek-dewekan. Ampun. Oh, ibu Waida mana ibu Waida ibu tuan rumah ibu tuan raja. Cuma bisa mesona pipine ora bisa dadi siji. Sabar bengi batin kesiksa. Kesiksa mikir cinta. Hubungan diploli istri tua. Hubungan siapa diploli? Yo gak mas Tanto dipain dalam mani gawo gak itu kakak ini arek digerayang. Asik-asik lola nama dan kesuwun. Sing di wilayah oli temenan ora kena kawinan. Tua ayah bobo ya dewek-dewekan. Yo di rata-rata masih bareng lelana nada. Oh masih kakek bos lelana nada. Pimpinan lelana nada Kang Ujang. Batin kesiksa, kesiksa.